إلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرار به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعكم مسلمين dan مسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam sebuah rangkaian dan upaya bertafakuh fiddin, mendalami dan mempelajari agamanya. Jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah ingkar terhadap janji yang telah diucapkannya. Dan tentunya ini adalah perkara yang telah kita ketahui. Di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya dalam surat Ali Imran ayat ke-9, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan menyelisihi janjinya. Ini jamaah sekalian, perkara yang betul-betul harus tertancap kuat di hatinya kita. Harus kita yakini, seyakin-yakinnya, tanpa keraguan sedikit pun, bahwa Allah itu tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Dan di antara petikan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim adalah apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 96. Al-A'raf ayat 96 kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika sekiranya penduduk sebuah negeri mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Sungguh kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kepada siapa? Kepada penduduk sebuah negeri. Walau anna ahlal qura, jika sekiranya penduduk sebuah negeri, Walaupun kata para ulama ahli tafsir, walaupun ayat ini turun berkenaan dengan kota Mekah, akan tetapi hukumnya berlaku untuk seluruh negeri. Walau anna ahlal qura, jika sekiranya penduduk sebuah negeri, siapa yang dijanjikan jamaah? Penduduk sebuah negeri. Siapa yang menjanjikan? Allah Rabbul Alamin, yang telah kita sebutkan tadi, innallaha la yukhliful mi'ad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menyelisihi janjinya. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sungguh pasti kami akan memberikan keberkahan. Kami akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janjinya tersebut tak kala mereka para hambanya melaksanakan apa yang diperintahkannya. Itu syaratnya jamaah sekalian untuk mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Berupa hujan yang cukup untuk kita, berupa tumbuh-tumbuhan dan berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Akan tetapi ingat syaratnya jamaah sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, amanu wattaqau. Jika sekiranya mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini kata beliau, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau ay amanat qulubuhum bima ja'atuhum bihi ar-rusul, yaitu hati-hati mereka beriman terhadap apa yang dibawa oleh para rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman seyakin-yakinnya dengan apa yang dibawa oleh para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wasaddaqat bihi, kemudian mereka membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul tersebut. Wattaba'athu, dan kemudian mereka mengikuti para rasul dan apa yang dibawa oleh para rasul tersebut. Wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah bi fi'li ta'at wa tarkil muharramat, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Melakukan amalan-amalan ketaatan dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada apa-apa yang dibawa oleh para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya untuk mendapatkan keberkahan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pahami ini dulu jamaah sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Akan tetapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan janji tersebut tak kala para hamba-Nya melaksanakan apa yang telah diperintahkannya. Kemudian perkara yang kedua jamaah sekalian yang perlu kita ketahui dan yakini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berbuat zalim, aniaya terhadap para hamba-Nya. Yakini ini. Tanamkan di dalam hatinya kita sekuat-kuatnya, sedalam-dalamnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari sikap zalim terhadap para hamba-Nya. Diyakini, dihayati ini semuanya jamaah sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala tersucikan dan ternafikan dari sifat zalim terhadap para hambanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yunus ayat 44 menyebutkan, innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinna nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, sekecil apapun. Akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri-diri mereka. Dipahami ini jemaah sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menzalimi kita. Dan itu sifat yang ternafikan, ditiadakan, dan tersucikan Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Sifat zalim. Akan tetapi kata Allah, kita sendirilah manusia yang menzalimi dirinya kita. Perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa yang kita lakukan, itulah salah satu bentuk kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Kesyirikan yang dia lakukan merupakan puncak dari kezaliman terhadap dirinya sendiri. Nah jemaah sekalian, jika kedua poin tersebut telah kita yakini, telah kita ketahui, maka akan memudahkan bagi kita ketika terjadi sebuah bencana dan musibah. Yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah menzalimi kita. Ketika datang bencana dan musibah, maka ingat-ingat perkara itu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya. Hanya saja hamba tersebut yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Beberapa waktu akhir ini jamaah sekalian, kita dikejutkan dengan beberapa kejadian yang terjadi di negeri kita. Belum sembuh rasanya dukanya kita terhadap saudaranya kita di Lombok. Kembali kita dikejutkan dengan apa yang dilanda dan dialami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di daerah Palu dan sekitarnya. Makanya jamaah sekalian, mari kemudian kita introspeksi dirinya kita semua, agar kita kemudian tidak berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ketika ada musibah, ujian, cobaan yang menimpa kita, jangan pernah haram hukumnya untuk kita berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari introspeksi diri. Mari mengoreksi dirinya kita. Karena jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 96, ternyata di akhir-akhir dari ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwasanya tak kala penduduk negeri tersebut berbuat kebalikan dari apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak beriman dan mereka tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kebalikan yang mereka akan peroleh bukannya keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukannya kebaikan yang mereka dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi azab, siksaan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menimpa mereka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk sebuah negeri tersebut mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kami akan memberikan keberkahan kepada mereka dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan tetapi mereka mendustai ayat-ayat kami. Mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka terjatuh ke dalam kubangan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Makanya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menyiksa mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Ini jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, apa yang menimpa kita dari berbagai macam musibah, bencana, itu tidak lain disebabkan karena ulah dan perbuatannya kita sendiri. Kemaksiatan, kesyirikan yang kita lakukan sungguh akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya musibah, bencana yang terjadi di beberapa daerah hendaknya menjadi pelajaran dan bahan renungan untuk kita semuanya, jamaah sekalian. Jangan pernah menyangka, jangan pernah mengira bahwa kita yang berada di Depok, berada di Jakarta dan sekitarnya yang jauh dari laut, kemudian kita merasa aman, lalai, lengah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai, lengah dari azab dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah, jamaah sekalian, jangan pernah berpikiran seperti ini, merasa aman dan terlena dari musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jaminan. Bisa jadi bencana itu menimpa kita tak kala kita terlelap dalam tidurnya kita di malam hari. Ataukah bisa jadi ujian dan bencana itu, jamaah sekalian, kita dapatkan tak kala kita bersantai di pagi hari bersama istri dan anak-anaknya kita. Tidak ada jaminan, sekali lagi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 97 menyebutkan, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari datangnya siksaan kami kepada mereka di waktu malam hari dalam keadaan mereka tertidur pulas? Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Apakah penduduk negeri tersebut merasa aman dari datangnya siksaan kami di malam hari tak kalah mereka terlelap dalam tidurnya? Ataukah kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang selanjutnya, awa amina ahlal qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Awa aminu ahlul qura, ataukah penduduk negeri tersebut merasa aman dari datangnya siksaan kami, bencana kami di pagi hari tak kalah mereka sedang asik-asiknya bermain bersantai? Ya subhanallah. Ingat jemaah sekalian, kejadian tsunami di Aceh itu terjadinya di pagi hari. Apa yang melanda saudara kita di Palu dan sekitarnya itu terjadinya di malam hari. Ya subhanallah. Sekali lagi jamaah sekalian, jangan kita pernah merasa aman dari siksaan dan bencana serta ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan seorang mukmin, kapan seorang muslim dan muslimah merasa aman dari kesemuanya ini, maka cukup itu menunjukkan bahwa dia tergolong dari orang-orang yang merugi. Merugi orang-orang yang demikian sifatnya ini. Merasa aman dari bencana Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa aminu makrallah? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun." Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Dan tidaklah ada yang merasakan keamanan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Merugi. Dialah orang-orang yang merugi jemaah sekalian, yang senantiasa merasa aman dari datangnya siksaan Allah, yang senantiasa terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi terus hanyut dan merasa aman dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Terjadinya gempa ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita, untuk memberikan rasa takut ke dalam hati-hatinya kita. Terjadinya tsunami, terjadinya gempa, terjadinya gerhana, sekali lagi kesemuanya itu untuk memberikan rasa takut kepada kita selaku hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa." Dan tidaklah kami menurunkan tanda-tanda kebesaran kami, tidaklah kami menurunkan berbagai macam bencana dan musibah kecuali untuk memberikan rasa takut kepada para hamba-Ku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya jemaah sekalian, diturunkannya berbagai macam ujian, bencana, musibah, intinya adalah untuk memberikan rasa takut kepada kita semuanya, untuk menyadarkan kita jemaah sekalian untuk kembali kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Sadar kita bahwasanya ada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha mulia. Sadar kita jemaah sekalian akan kesemuanya ini. Tidak diragukan lagi bahwa terjadinya gempa, tsunami, sekali lagi itu dalam rangka untuk memberikan rasa takut kepada kita semuanya. Dan sebabnya tidak lain adalah kemaksiatan dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tanya tuh, ketika sebelum terjadinya gempa dan tsunami di Palu, ternyata mereka melakukan berbagai macam ritual-ritual kesyirikan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya na'udzubillah. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jamaah sekalian, musibah, bencana yang menimpa kita itu sebab dan ulah kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Syura ayat 30, Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah apa yang menimpa kalian dari berbagai macam musibah, ujian, kecuali disebabkan oleh tangan-tangan dan ulah kalian sendiri. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan pihak yang lain, tapi mari introspeksi diri kita masing-masing, jemaah sekalian. Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang umat-umat terdahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 40, "Fakullan akhadna bi dzambi faminhum man arsalna alaihi hasiba." Dan setiap dari mereka, setiap dari umat tersebut, kami siksa disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Di antara mereka kata Allah Subhanahu wa taala, "Man arsalna alaihi hasiba." Di antara umat-umat terdahulu tersebut, ada yang kami berikan hujan batu kerikil. Hujan batu kerikil. Ya subhanallah. "Wa minhum man akhadathu shayha." Dan di antara umat terdahulu pula, ada pula yang kami timpakan suara keras yang menggelegar. "Wa minhum man khasafna bihil ard." Dan di antara mereka pula kami benamkan di dalam bumi. "Wa minhum man aghraqna." Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Jadi jangan heran apa yang terjadi sekarang ini yang kita saksikan, ternyata sudah pernah terjadi jemaah sekalian di umat-umat terdahulu, yang hendaknya menjadikan itu semuanya kita tersadarkan bahwa sebab terjadinya kesemuanya itu adalah kemaksiatan hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sekiranya mereka bertakwa kepada Allah, sekiranya mereka bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan siksaan dan bencana yang mereka akan dapatkan, akan tapi keberkahan dari langit dan bumi sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Kapan mereka terjatuh dalam kemaksiatan? Kapan mereka terjatuh ke dalam kesyirikan? Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan sesuai dengan dosa yang telah mereka lakukan. Maka yang wajib jemaah sekalian bagi kaum muslimin dan muslimat di dalam menghadapi ujian dan bencana tersebut adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubatu ila Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal istiqama ala dini. Kemudian yang wajib untuk kita lakukan menghadapi dan menyikapi berbagai macam ujian dan bencana tersebut adalah mari kita istiqomah di atas agamanya kita jamaah sekalian. Karena itulah jalan keselamatan, jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Wal hadru min kulli ma naha anhu minasyirki wal ma'asi. Dan juga yang harus kita lakukan adalah berhati-hati dan menjauhi segala macam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari bentuk kesyirikan dan kemaksiatan kepadanya, agar kemudian tadi kita memperoleh apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Jika sekiranya penduduk sebuah negeri tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sungguh kami akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Bertobat kepada Allah, istiqomah di atas agama Allah, menjauhi berbagai macam kesyirikan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita cuma sibuk update berapa jumlah korbannya, Jangan kemudian kita sibuk dengan melihat berbagai macam kejadian yang menimpa mereka tanpa kita mengambil pelajaran dari apa yang telah menimpa mereka. Itu tujuannya, jemaah sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bencana, ujian kepada saudara-saudara kita untuk kita berpikir, untuk kita menjadikan pelajaran. Karena tidak ada jaminan kita yang berada di tempat ini merasa aman kemudian dari bencana dan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa aman. Yakin, jika kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh keberkahan tersebut akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati jemaah sekalian. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, وَقَدْ يَأْذَنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْأَرْضِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ بِالتَّنَفُّسِ فَتَحْدُثُ فِيهَا الزَّلَازِلَ الْعِظَامِ. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan bumi ini untuk bernafas. Ya subhanallah. قَدْ يَأْذَنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْأَرْضِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ بِالتَّنَفُّسِ. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada bumi untuk bernafas, maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Fayahdudu min thalika li'ibadi al-khawf wal-khashyah والإنابة والإخلاء عن المعاصي والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والندم. Maka tak kala gempa yang dahsyat tersebut terjadi, maka kemudian hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala akan merasakan takut, dan kemudian mereka kembali kepada Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala dan melepaskan diri mereka dari berbagai macam kemaksiatan demi kemaksiatan kepada Rabbnya, dan kemudian mereka mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menyesali apa-apa yang telah mereka lakukan dari kemaksiatan kepada Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Gempa itu pula telah diriwayatkan dari ulama salaf terdahulu. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, tak kala terjadi gempa di kota Madinah, Umar bin Al-Khattab kemudian memberikan khutbah dan nasihat kepada penduduk kota Madinah. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, la in 'adat la usakinukum fiha. Sekiranya terjadi lagi gempa di kota ini, kota Madinah, maka sungguh saya tidak akan tinggal di kota ini lagi. Ya subhanallah. Paham ini jamaah sekalian. Kenapa? Karena tidaklah sekali lagi sebuah bencana itu terjadi kecuali disebabkan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduknya. Itu perkataannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. La in 'adat, jika sekiranya gempa bumi tersebut berulang lagi, terjadi lagi di kota ini, maka sungguh saya tidak akan tinggal di dalamnya. Subhanallah. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang dituntut untuk kita semuanya menghadapi bencana dan ujian tersebut adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menunda-nundanya. Hati-hati, kematian senantiasa mengintai kita. Kematian jamaah sekalian akan selalu siap untuk menyambut dan mendatangi kita. Siapapun dia, siap ataukah tidak siap menghadapi yang namanya kematian, kalau telah tiba waktunya tidak seorang pun yang bisa menolaknya. Yang wajib bagi kita, tak kala tidak mengetahui kapan ajal tiba menjemput kita, adalah mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Kata Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala, yajibu ala man la yadri mata yabghatuhu al-maut ay yakuna musta'iddan wa la yaqtar bisihha wa la bisyabab. Wajib hukumnya, kata Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala, wajib hukumnya bagi orang-orang yang tidak mengetahui kapan datangnya ajal kematian menjemputnya, untuk senantiasa melakukan persiapan dan tidak tertipu dengan kesehatan dan masa muda yang ada pada dirinya. Jangan tertipu, jemaah sekalian. Kesehatan yang kita miliki bukan jaminan panjangnya umur kita. Penyakit pun tidak berhak untuk memajukan ajalnya kita. Akan tetapi semuanya akan terjadi sesuai dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah mengingatkan kita bahwa salah satu di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah terjadinya gempa yang banyak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, la taqumu as-sa'ah hatta takthura az-zalazil. Tidak akan tegak, tidak akan terjadi hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Ini apa? Khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara tanda-tanda kiamat kecil tersebut adalah terjadinya banyak gempa bumi. Hati-hati jemaah sekalian. Demikian pula dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Salamah bin Nufail radhiyallahu taala an, kata beliau, kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan hadis, wa baina yaday sa'ah mautanun syadidun wa ba'dahu sanawatuz zalazil. Kata Salamah, kami pernah dahulu duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan hadis dan setelah itu penggalan hadis tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebelum kiamat itu akan ada dua kematian yang sangat dahsyat dan setelahnya akan terjadi tahun-tahun yang dipenuhi dengan gempa bumi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, setelah menjelaskan wa ba'dahu sanawatuz zalazil, dan setelahnya akan terjadi tahun-tahun yang dipenuhi dengan kejadian gempa bumi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, walakin alladhi yadhhar annal murad bikathratiha shumuluha wa dawamuha. Akan tetapi yang nampak maksud dari lafaz banyak terjadi gempa adalah mencakup keseluruhan tempat dan negeri dan terjadinya terus menerus. Sekali lagi jamaah sekalian, mari kita jadikan kesemuanya ini dari kejadian yang menimpa saudara-saudaranya kita sebagai bahan renungan dan pelajaran untuk menegur kita, mempersiapkan apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita jadikan musibah dan bencana ini untuk kita bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita sampaikan di malam hari yang berbahagia ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fikum.